lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man ittaba'ahu da'ama ba'd. Raya khana baysat sila fadilatul syekhi mal maqsudu bil ulama'i fi qawlihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Fadilatul syekhi, ya mulia syekh, ditanya apa maksud dengan ulama pada apa yang dimaksud dengan ulama pada firman Allah Ta'ala, hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, fadilatul asyaihi mulafidai. Nah, lafzul jalla Allah Abdullah. Failnya. Setir. Wazam. Domir. Takdiru. Yang takut siapa ini? Ulama. Berarti failnya? Failnya ulama. Ulama. Failnya diakhirkan dari makhluknya. Al-ulama'u fa'il dari yahsya. Kraya basukiya wajar dikolihi al-maksud bihim al-ulama'u jadina yausolu yausolahu. Apa itu? Yausolai wazan apa itu? Apa? Yausolah. Af'ala yusilu sulasinya wasola yasilu sampai. Kalau awsola yusilu menyampaikan. Ya harus punya latihan. Ilmu man man ilmu man ilmu alimu man alimu syai'an ibni aswari amin aswari kauli ka'anna ka'an ka'an ya'lamu syai'an min aswari kulki kulki falak aswari falak. Yang dimaksud dengan mereka ulama adalah mereka yang para ulama yang failnya dahulukan ilmu mereka menyampaikan mereka orang-orang yang mengetahui. Kok ilmu mereka itu yang mana? Matikan ilmu mereka. Orang-orang yang mengetahui. Kalau ilmu mereka itu ilmuhum. Ini wawunya fa'il. Karena mannya man mausulah sehingga mausul apa ini? Mushtarak. Man bisa untuk mereka, bisa untuk dia. Nah, Bukanlah yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengetahui suatu atau sedikit dari rahasia-rahasia alam semesta ini. Seperti dia mengetahui sesuatu dari rahasia-rahasia apa? Al-Falak, garis bintang, orbit, perbintangan, dan yang asbah dzalika, serupa dengan itu. Fa ajaba, mana fa'ilnya? Mustadir huwa, kembali ke Fadilatul Syaikh Syaikh Semin. Al-Maksudu Rofa'na Sabjar sebagai apa? Khabarnya mana? Nah, yang dimaksud dengan mereka adalah para ulama. Al-ulama ukhobar nih. Alladina yusiluhum ilmuhum. Alladina isim apa namanya? Apa isim? Mausul. Mausul apa? Mausul ada berapa dulu? Mausul ada dua, nas atau pas dan mustarak. Yang mana? Yang nas. Nas, satu lafad untuk lafad tertentu. Alladina untuk berapa orang ini? Dua orang? Banyak. Ya. Mana silah, mana aidnya? Silahnya yusilu. Yusiluhum ilmuhum. Aidnya? Aidnya domir hak pada Allah. Walaysal muradu bil ulami man alimu syai'an. Abdillah. Maf'ul bi. Fa'ilnya? Hum. Ada mustadir hum. Kayaknya belum pernah belajar ada mustadir hum. Mustatir itu kalau enggak huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Enggak ada mustatir. Ini ada dhamir wawu. Muttasil. Ya, wawunya itu dhamirnya. Ya. Dhamirnya adalah al-waw. Al-alif. Fariqah. Min asraril falaki wa masbah dalika. Bukan fulki ya. Kalau fulki apa? Kapal. Rahasia-rahasia kapal. Nah, falak. Bahasanya bukan fulk, falak. Wa masbaha dalika. Asbaha hak ini bukan domir. Hak fi'il ya, lamul kalimah. Wa ma asbaha dalika. Namanya ma apa ya, Pak Ishak? Ma? Mausulah, mausulah apa? Mustarak. Mana silah aidnya? Dan apa yang serupa dengan itu? Silahnya asbah dzalika, aidnya? Amir. Mustatir jawazan takdiruhu huwa pada asbaha. Istamir ya Aba Abdillah. Kenapa asya'un? Asya'an. Ah. Dohar bayanuha bil-azmina bil-mutahakirah. Lakin Gholium Gholah. Lakin gholah Baktun nasi jadil ini hatta ro'ayna manjar al-Qur'ana ta'anau kitabun riyadiyun riyadotun. Ada ayatnya? Ada taknya? Kitabun. Ada ayatnya? Setelah ya tak? Nah iya, ini buatnya kan iya hanya kan di depan riyadotun atau riyadiyatun. Nah, ada itu tadi kok. Nah, kotaun. Ya, kui. Atau yang dinamakan dengan keajaiban ilmu. Keajaiban ilmu. Maka keajaiban ilmu pada hakikatnya kami tidak mengingkarinya. Kami tidak mengingkari bahwasanya dalam Al-Quran sesuatu perkara-perkara hal yang di waktu zaman-zaman terakhir ini. Akan tapi seperti manusia memiliki berhulu mampu batas berlebih-lebihan dalam sampai kata kami menganggap kami melihat ada yang menjadikan Al-Quran seakan-akan dia dalam kitab ilmu pasti. Dan ini adalah kesalahan. Eksak. Baik. Wa aw ma yusamma bil ijaz al ilmi fa al ijaz al ilmi fil hayat la nunkiruhu la nunkiru anna fil qur'ani asya'an nasab sebagai nah isim anna fil qur'an setelah anna jar majrur maka isim setelahnya dhahara bayanuha bayanu diterjemahkan diartikan apa riyadhah itu ya bos Sofi. Kita priado. Kita lagi. Semalam uji coba. Uji coba. Kita uji coba begitu. Iya. Tamrin, ya, latihan. Allah. Kita latihan. Uji coba. Terus. Sampai mana tadi? Wala ba'd apa? Dhahara bayanu ya ba azam bayanu. Fa'il. Wala. Fi'il apa ini? Fi'il madhi atau mudhari? Nah, Sofia. Madhi. Wazan. Fa'ala yufa'ilu ghala yughali ba'du ya fana Aba Luqman fa'il hatta ra'ayna man ja'ala al-Qur'ana ka'annahu kitabun al-Qur'ana ulun di awal ka'annahu kitabun riyadatun wa hadha khata'un kitabun fatilah khabar khabar ka'anna riyadatun khata'un fatilah padanya ha za mubtada'nya apa mubtada'nya za itu isyarah hanya akan bisa saja sampai apa za taqulu innal mughalatun innal mughalatan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan masdar ya qala yuwali mughalatun innal mughalata innal mughalata fi isbati jazil alimi ilmi ilmi la layan bagi koma layan bagi sudah dan kami katakan inal sesungguhnya gulu berlebih-lebihan di dalam menetapkan gulu yang berlebih-lebihan kok iya gulu atau berlebih-lebihan ya gulu itu berlebih-lebihan berlebih-lebihan dalam menetapkan keajaiban ilmu keajaiban ilmu tidak sepantasnya latan bagi ya kalau diterjemahkan ijazul ilmi dari ini gitu aja. Tidak sepantasnya berlebih-lebihan dalam menetapkan keajaiban-keajaiban atau kebagusan dari sisi ilmi. Kenapa dibaca inna wazam, enggak anna? Di awal ada salahnya, sebelumnya ada kalimat fana kulu inna. Kenapa, Mbak Sofia? Setelah kola ya kulu kul kaul dan cabang-cabangnya, pecahannya, maka dibaca inna di kasroh. Al-mughal, fa'ilnya mana, Mbak Sofia? Al-mughalata isim inna mughalah ini asalnya apa? Sebelum terjadi i'lal pasalnya apa ini? Mufa'alatan mufa'alatun berarti asalnya mughalah ya tun mughala ya tun kenapa ya-nya dirubah jadi alif ya Pak Lukman? Karena sebelumnya fatha dan jadi litaharrukiha harokat sukun sukun ke harokat sukun itu ada munarokat sukun itu enggak ada harokat li taharrukiha wan fitahima qablaha karena ya-nya berharokat dan di fathah sebelumnya jadilah alif mughalat istamira wa isa li anna hadihi qad takunu mabniyatun niyatan mabniyatan ala nadhariyatin wa nadhariyat tu ini kalimat baru wa nadhariyatu tahtalifu fa idza ja'alna al-qur'ana dalan ala hadhihi nadhariyati thumma tabayyana tabayyana tabayyana ba'da ba'du tabayyana ba'du an hadhihi anna anna hadhihi nadoriyata khotoun. Makna dalika anna dalalatar dalalatal Qur'ana ni dalalatal Qur'ani sarat khotiatan. Wahadi mas'alatun mas'alatun khotirat tun khotirat tun jidden. Karena hal ini kadang-kadang dibangun di atas teori-teori dan teori-teori yang dan teori-teori itu berbeda-beda. Maka apabila kita menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalil atas teori ini, kemudian setelah itu tampak jelas bahwasanya teori ini salah, makna hal tersebut adalah menunjukkan Al-Qur'an itu, bahwa Al-Qur'an itu dalalatul Qur'an, penunjukan Al-Qur'an, dalil Al-Qur'an itu menjadi keliru, salah. Dan masalah ini, perhatikan. Kalau setelah hadihi ada alif lam, baru antum artikan masalah ini. Tapi kalau enggak ada alif lamnya, dan ini adalah masalah yang sangat berbahaya sekali. Paham ya? Kalau al-masalah ada alif lamnya, hadihil mas'alatu khatiratun jiddan, masalah ini bahaya sekali. Tapi kalau enggak ada alif lamnya, ini adalah masalah yang sangat berbahaya sekali. Paham ya? Hadza kitabun jadidun. Apa artinya, Pak Isa? Ini kitab baru. Yang baru. Hadzal kitabu jadidun. Kitab ini baru. Nah, gitu. Setelah alif lam, setelah hadhihi isim isyarat ada alif lam, maka dia badal. Sehingga ininya itu di belakang. Baik. Apabila faida ja'alna di anna hadhi qad takunu mabniyatan, wa isa mabniyatan. Khabarnya takun. Isimnya? Isimnya dhamir mustatir fi wujuban. Jawazan. Jawazan takdiruhu hiya kembali ke hadhihi. Wa nadhariyatu takhtalifu fa idza ja'alna al-qur'ana dalan al-qur'ana wabillah dalan na'at ke mana al-qur'ana dalil lamnya ma'rifat dalan nakirah dal itu butuh dua maf'ul al-qur'ana maf'ul pertama dalan maf'ul kedua. Summa tabayyana ba'du. Fa'il. Ba'du. Bismillah, ba'du. Azam, apa, Sofia, Dorof, terus, Dorof kan nasab, Mabni, Ahtan, Kenapa? Tidak disebutkan mudhof ilaihnya. Lihat di awal pelajaran syarah qatar ya. Kemudian tabayyana ba'da dzalika. Kemudian setelah itu jelas bahwasanya nadhariyah ini, teori ini khata'un. Khata'un, Pak Lukman. Anna an-nadhariyata padahal hadi sebagai nah berarti kan nadhariyah bukan isim anna langsung tapi dia badal dari hadi isim anna mana dzalika anna dilalat al-qur'ani sarat qati'atan nasab sebagai apa ya Pak Isa maful bi Abdillah. Jadilah dia salah. Dalil Al-Quran salah. Kulbi. Apa? Sak? Kobar soro. Soro sudah siapa? Saudaranya Kana. Isimnya mana? Namun musyatir jawaban dia kembali ke? Kilalah. Wahadi mas'alatun. Pun, ya, khatiratun, ge, apa? Sifat atau naat. Terakhir, jiddan. Ya, sering dengar kan? Jiddan, afwan jiddan. Nah, kalau enggak bisa enggak boleh pulang. Afwan. Iya. Iya, tak tunggu. Bahasanya kayak ide ya? Itu kalau di kok kan terakhir. Cita itu sebagai makhol mutlak boleh pulang. Nah, ambilnya mahdhuf ya, jadda jiddan. Baik, nak